Apa perbedaan antara tolak roj'i, tolak bain sughra dan tolak bain kubra? Tolak roj'i itu adalah tolak yang boleh rujuk tanpa harus ada pernikahan. Misalnya habis dicerai satu dan dua masih masa iddah, masa penantian, maka seorang suami boleh mengatakan kepada istrinya, aku kembalikan engkau kepadaku, yuk kita rujuk. Itu sudah kembali tanpa harus ada nikah baru lagi. Kemudian kalau tolak bain suhuro itu sudah kelewat masa iddahnya kok belum rujuk, maka kalau nanti mau menikah lagi harus dengan dua saksi dan wali. Kalau sudah kubro, sudah talak ya, ada tolak kubro. Tolak itu ada tolak, ada tolak 1, 2 dan tolak 3. Kalau tolak 1, 2 itu kalaupun sudah kelewat masa iddah boleh kembali lagi sang suami, tapi dengan nikah yang baru lagi. Tapi kalau masih masa iddah gak usah pakai akad yang baru. Tapi kalau sudah talak 3 kali itu sang suami tidak boleh kembali kepada sang istri kecuali sang istri sudah menikah dahulu, kemudian sang suami yang menikahinya mencerainya, baru setelah mencerainya masa iddah. Tapi menikah harus digauli dulu, setelah digauli oleh suami yang baru, oleh sang suami dicerai, setelah dicerai masa iddah selesai, setelah masa iddah selesai, kemudian setelah itu dinikahi lagi oleh suami yang pertama tadi, adalah boleh-boleh saja.